اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حضرة المحترم المكرمون، para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususipun panjenenganipun Kiai Abdurrahman, panjenenganipun Akhi Nabilah Kiai Akrom Sofan, keluarga Mbah Kiai Mir, Mbah Kiai Idris bin Kimir, para santri Mbah Kiai Amir, ugi sak keluarga Ki Ilyas Janza, keluarga Ki Hudori, para takmir masjid, ugi kang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak musrika, Pak Camat, Pak Dandamil, Pak Kapolsek, sak perangkatipun, juga ingkang kula hormati panjenenganipun Habib Zaid bin Abdurrahman bin Husain bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya, wa akhina Habib Ahmad bin Zain Al-Attas, Habib Abdurrahman bin Syaiban, Nabi Abdurrahman Syihab, dan para habaib sanesipun sing boten saged kula sebatake satu persatu pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bertepatan sedanipun salah setunggaling aulia al ulama sing dijamin diangkat dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek Qur'ane jelas. Sabdanipun Kanjeng Nabi apa maneh ya jelas. Qur'an sing wisuda langsung para wali niku, para ulama ora ana sekolah. Nek titel-titel sanese ono sekolah, tapi nek wali utawa ulama niku ora ono perguruan, niku ora ono. Nek ono nyempak sekolah mana? Sing arane maqam munuh minallah, walim sepiro alimu iklan no kono sampe mencet pemikiran aja ora bakal. Pomane sing sik maji kitab eker-ekeran paling rong kitab telung kitab bisa alimin tege kaya alim-alimo dhewe. Terus singarane warotatul ambiya niku memang pinilih boten sembarangan. Syed Ahmad bin Idris niku dawuhaken gawe soal piyambak ten kitab Jawahirut Tadris, Fitikril Manakib Ma'asyid Ahmad bin Idris, lan pinten-pinten keteranganipun wonten mriku plus sebagai taklifipun kitab niku ya wis angel sak niki. Apa sing digarepake al ulama waratsatil anbiya? Al ulama waratsatil anbiya niku dibagi loro. kama qala Sayyidi Syahabil Hasan Ali Syadili dan kitab Tabarakatul Kubra di dikri manatibipun Sayyid Ahmad bin Umar Al-Mursi Khalifahipun Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadi. Panjenenganipun ngutip dawuhipun Imam Syadi ini, sapa sing dikarepake al-ulama waratsatul anbiya ayatipun innama yahsyallahu min ibadihi al-ulama. Kalimah ibadihil ulama perbandingan itu senajan dudu apa-apa nek dibanding ke subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimah abdihi karo kalimah ibadihi Maha suci Allah ingkang sampun nindakaken lumampahaken sapa kawulane dudu kawula makna kawula mutlak niku ora. Bal kalimah abdi niku man kamula ubudiyati. Ya iku wong sing sempurna banget ing sempurna ning sifat utawa makom ubudiyahipun. Sebab nek sempurna dalam bentuk makom ubudiyahe pasti kenal karo sing gawe urip ora sekadar ngerti. Yo niku bedane. Makanya diangkat subhanalladzi asra bi abdihi. Mengangkat kedudukan sapa sing diarani kawula. Niku fardhu zamani. Ora ana loro wong kang sempurna kedudukane pangkate kekawulanan lir kadya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuktiake. Nalikane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ringkes Pakura Pak cerita ke KWD Zam-Zam langsung anggonipun Allah Ta'ala nempas lagi ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sidrotil Muntaha sing siji didelehake ten Gunung Turisin. Nek nang Gunung Turisin iku Nabi Musa padha dene ulul azmine ning orang lawan kedudukan makome Kanjeng Nabi ning tempat nawon wis bedaake antarane kedudukane makomatil anbiya. Wis aduh. Sing siji tetepake Sidrotil Muntaha. Sing malaikat Jibril niku ora sanggup dugi tempat papan panggonan itu. Mandek dan musawan selesai. Tapi perjalananipun Kanjeng Nabi yang gonipun saking musawan datang Sidrotil Muntaha umpamane niki Kanjeng Nabi lho kok sing nuntun. Lah niki ten makomatul wusul sing luar biasa. Sapa sing nuntun? Ora ana sing nuntun, sing nuntun Ilahil Karim. Itu. Bahkan Nabi Allah Musa nalika teng Gunung Turisin sandale kok nyopot Kanjeng Nabi ora kok nganggo. Mangkane hasiate sandale Kanjeng Nabi gambar niat gambar sandale Kanjeng Nabi mawon wis dadi azimah. Mergo napa? Li ta'zimil Mustofa sallallahu alaihi wasallam. Iku beda. Ngadep sholat dateng Allah Ta'ala at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah dijawab dening Allah Ta'ala mukhattab assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi temriki mukhatab istighbar. Kudu nglahirake nek Kanjeng Nabi kaya ning ngarepe assalamu alaikum kadhateng kita sedaya kados ngoten. Lho niku hebate, dadi Kanjeng Nabi niku zahire ora mati. Selalu hubungan istighdar assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cekak aose nampa tugas seket waktu. Liki rahasiane Isra ten riki. Di samping salat 5 waktu. Yen napa 50 waktu Kanjeng Nabi ben bola-bali dudu Kanjeng Nabi anyang-anyangan iku ora. Pertama kali kepanggih datang sareng kalian Allah Subhanahu wa taala ngadep dudu sembarang ngadep Kanjeng Nabi marang Allah taala oleh ilmu, oleh kemuliaan, oleh sir, oleh asrar wal anwar luar biasa. Begitu wangsul sing nemoni sapa? Nabi Musa. Lah napa karepe Nabi Musa? Hebat Nabi Allah Musa sing oleh dhisik barokatil anwar wal asrar wal il wal jalal wal izzah saking Allah Subhanahu wa taala sing diparingake Kanjeng Nabi sing pertama kali bati Nabi Musa. Oleh-oleh. Terus Kanjeng Nabi nyuwun dikurangi malih maqamat syafa'ah kangge umat. Namine maqamat syafa'ah. Kurangi 5. Oleh ilmu maneh, oleh nur maneh, oleh asrar maneh, sak piturute medhun maneh ketemu Nabi Musa, berarti maneh. Nabi Musa bola bali ngantos ping sedoso sak kirone kok umpamane Kanjeng Nabi niku diparingi salat 5 wektu tok Kanjeng Nabi kepanggih sareng Allah Subhanahu wa taala mung ping sepisan tok sebab ping 50 dadi bola bali nadur ila wajhil karim ping 10 sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku bedone man min kamula ubudiyati wong sing sempurna ubudiyae kalimah abdi didhahirake dening Allah taala nadur ila wajhil karim ila asyaratun kamilah. Ngoten niku lan iki kedai kados kula-kula niku nderek karo Kanjeng Nabi. Ketika kita menghadap datang Allah Subhanahu wa taala, satu, kedua, bagaimana maqamat syafa'ah kita sebagai selaku waratsatul anbiya? Memberikan satu kecontohan, keteladanan, tidak menjadikan satu tokoh yang ditokohkan malah munculnya khilafiyah. Sapa sing pat bertanggung jawab ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala besok? Nek umat pun pecah-pecah. Lah niki. Kula terus akeh sedhik ninggal mawon niku teng kalimah tugas e maqamat syafa'ah teng kita-kita sedaya. Jadi ana bocah ora bener piye carane dibobok aja dipecah niate nulungi. Ningalane sinten? Ningalane Allah Subhanahu wa taala. Sapa weruh ki bocah besok berkodal saiki tapa sapa weruh besok dadi kiai sing luar biasa marga tobaté diterima. Niki umpun kegolong sampean mitulungi. Lah niku lan iki al ulama menika wau kalimah ibadi niku nuduhke kesempurnaane maqamatil ubudiyah saking warisane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam senajan warasatil anbiya niku diterangake ba'dul ulama nerangake dudu warisan Margo Ubudiyah ini kura. Niki mung kula nafsirake bedane nang kalimah maklah makna ibadillah min ibadihi laulama niku diantarane kesempurnaane maqamatil ubudiyah pinten-pinten al ulama. Mangkane cara Imam Abil Abbas Al-Mursi nafsirake loro saking Imam Syadzili. Yang pertama maqamat siddiqin yo niku para ulama sing siddiqin lir kabiyo para rusul. Nek sing siji as-solihun iku para nabi. Lah niku ulama sing pentingan-pentingan lir kadya para rusul niku sinten? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dawil Mafakhir kados to Syekh Abu Bakar bin Salim. Umaril Muhdhar nek penjawine Sayyidi Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Bonang derajat sak piturutine wali sing wani. Sing kramate saiki ora percaya saiki metu kramate lho niku ulama-ulama sing pentingan-pentingan sing duweni maqamat siddiqin lir kadya para rasul. Nek ditakoni mukjizate tanda bukti nek kowe utusane Allah Taala nglahirke mukjizate langsung, lah niku para aulia para ulama sing gede-gede niku nggih ngoten-ngoten. Bejo alhamdulillah Pekalongan tinggal niru ngekholi niku gampang, mauludan gampang, tapi kira-kira nek dhewek wis oleh kaca ngantongi kaca dhewe bendina bisa ngaca apa ora ngaca kalian sinten? Ngaca kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaca dateng para ulama-ulama warisane ingkang dados pewaris Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contone kaya Yemir, Kiai Abdul Aziz, nggih, Kiai Ahmad Zaini, Kiai Mudzakir, pinter Kiai Kaukat, Kiai Irfan, melahirkan tokoh-tokoh Himir Kiai Muhammadun Pondoan, dereng sing Pekalongane piyambak Ki Murtado, Ki Umar Khotob Sampangan, Ki Abbas, Ki Sirot, Ki Mawardi, Ki Abdul Qadir, Kiai Khobir, Kiai Abdurrahman, Ki Sidik Keputran, Kiai Soleh Poncol, Kiai Sijan Poncol, undangane disijan niku ulama niku aulia. Dereng Ki Umar Krapia, Ki Idris Krapia niku Pekalongan ngantos Bajundi ngantos Ki Zuhdi sak piturute menelorkan keturunan-keturunan sebagai ketang napa kepanjangan dakwahipun para beliau. Nanging saya sayangnya apa bih, kita itu hanya mustami'in karo ngowoh nggih mantuk-mantuk tekan ngomah mbok iya dibelajar ditulis di mana kipi kesepuan-kesepuan kita tidak hilang. Sing watir kini kumangke sing watir kini kusin pak teko niki sing kula kuwatirke. Wis tinggalane sejarah Kanjeng Nabi sing nang Mekah diratakake. Besok generasi dhewe kepaten obor nek ditakoki endi buktine tempat kelahirane Kanjeng Nabi, endi buktine nang perang Uhud, endi buktine tinggal rata sak niki. Akhirnya sing kuwatirke mengko generasi yang akan datang nganggepe dongeng nek umate ora kuat iman islami. Lapan Indonesia sing kula kuwatirake semau semonten. Nek sejarah-sejarah ora dislametake terutama al ulama. Aja dikira al ulama kuwi andile cilik apa bisane ndonga karo nyekelitas betok terus saling ngucap ngalim sira. kiai-kiai kampungan lho niki. Nek wong wis iso naker kaya kuwi berarti ilmune stop tenanan kuwi. Nang dhuwur ilmune. Niki lho. Coba cateti. Nek dhewe ora ana kiai kampungan dhewe ngerti ngaji di endi? Sing ngajari alif lam mati jabar al ha mim mati jabar hadza dhamdu alhamdu ya sing dunek kiai kampung. Dewi ngerti arkanu sholah mutilatu sholah ngerti arkanu wudhu mutilatu wudhu jasani sopo sing bijak kiai kampung tapi jasani luar biasa. Terkadang dewi mondok pesantren wis ngaji kitab alfiyah amri fi ngetop balir kampungnya dewi kelalen karo kiai sing mulang ngaji degepe alim urung sepiro sing ngono kok ngarep-ngarep ilmune manfaat ngimpi kuwi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dadi ben aja dadi umat sing kepaten obor, ayo tulis. Tulis. Alhamdulillah saya wontenipun khalipun mangke kula wau ngrungu khalipun bagi kudori. Khalipun niku jawaban kangge kita sedaya melestarikan i napa sejarah. Kunjungi diundang atau tidak hadir. Karena apa? Hormat keulamaane margo para kiai niku wau pewarisi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aja dadi wong sing ahli madakhil kubur. Aja dadi golongane wong sakarene apa? Madakhil kubur. Lho madakhil tukang ngalem kuburan. Pengin semerep sing diarani ngalem kuburan. Tak kayak contoh gampang. Yun Sewu tadi, Yun Sewu, dilihat jajak wah keras, galak. Bompak metek dilihat wah sungkan. Galak itu soal dilihat itu. Saya iki ngomong orang no wong galak koyok dilihat. Ternyata galak itu bener. Biye sekolah nang kene bener itu dan ini margo Ki Ilyas jaja keras api saiki hasilnya api telat wis nang kuburan jero ten biye ape panu ah galak kan pidato itu ini bareng wis nang kuburan longko wong kedel kaya Habib Yahya bin Hasyim kopiah miring pokoknya pidato keras hebat lempeng itu dan ini telat wis nang kubur lah niku sing arane madakhil kubur niku ngoten niku lah kuwi aja sampe dhewe iki mau kegolong wong sing madakhil ahlil kubur kaya niku ayo gayengake sebab nek wis dhewe padha adoh karo al ulama sing tak kuwatirake napa wibawane ulama merosot dhewe ora oleh ilmu akhirnya sing muncul apa maksiat. Ani iki. Nek wis maksiat napa? Mboten heran nek Allah Kanjeng Nabi dawuh, nek wong umat wis mlayu teko ulama aja salahake Allah taala bakal nekaake telung perkara, sing pertama yarfa'ullahul barokah. Diangkat barokah. Lha niki. Lha nek wis muni siji mawon ora sah ning loro, siji mawon. Yarfa'ullahul barokah dewe kiai ulama abaib kaya longko wibawane mergo adoh dewe diado nek wis adoh muncul ing ngoten niku maksiat semakin dadi kranten apa sing nglakoni maksiat ora wedi maksiate ya ora we maksiate wis wonge sing nglakoni maksiat ora wedi maksiate ya ora we jamane kok karo kiai tak lebih mawon jaman kula cilik-cilikan gaburan dolanan gaburan etok-etok kuwi ana Pak lebih liwah wedi mboten anu yai anu Pak B ini gaburan biasa ya ya paham tapi kami gila nih temenanan nyong si Remi terus etok-etok ya biasa melek-melek tak lebih ni pak, langsung dah lagi ngisar kuasa. Tangi, jadi pak biri si onergani, si onergani. Saya mikir saya mana lebih dia ini pak. Halo yai. Ayo berpikir, mengapa kita tidak berwibawa kepada apa? Karena apa? Satu sisi kita sebagai tokoh yang ditokohkan tidak bisa atau kurang memberikan satu percontohan. Berpikir terutama kita, kita nyalahke awakku dhewe. Berapa nyalahke wong liya. Lah, awam sami mawon akhire. Dari itu ma'asyiral muslimina rahimakumullah wentenipun khol baki mirlan khol tokoh-tokoh yang lain kula ngucapake matur nuwun yang sebesar-besarnya mugonipun menten maulud lebih-lebih kita hormat dateng Kanjeng Nabi lan ugi ten para pewarisih berkembang-berkembang. Saya minta adapun ulama-ulama yang ten Pekalongan habaibnya ngorak-ngorak kaget khol bebak mat Hal Bipali bin Ahmad Bipajim Bamane Tuh, kamu terkaget. Tapi kiai-kiai kita yang di kampung-kampung angkat kembali, angkat kembali. Insya Allah Pekalongan munawar, mencorong, barokah semakin gede. Usahane kita sedaya semakin barokah, semakin bangun. Orang-orang lapangan kerja sing sepi, nopo sebabnya orang ditinggal barokah, orang dijabut barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kula nyuwun banjiri setiap onone hal para ulama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kita orang-orang pecinta Kanjeng Nabi, pecinta ulama, pecinta ahlul bait, pecinta negara kita, republik kita. Itulah sing sakit kula sampaikake. Muga-muga Allah Ta'ala mari manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.